Kesejukan hatiku, ku tatap bintang, ia pun membisu. Bulan yang pernah berkata, cintaku takkan berpadu. Mungkinkah, mungkinkah kan terjadi? Hilang, kini hilanglah segala harapanku. Kenyataan takkan terjadi. Burung camar pun membisikkan sebatang kata, tak kuharapkan. Dia berkata kasihku pergi jauh. Terucap damai dan abadi hanyalah ada di dalam sejuta mimpi indah. Semuanya tiada yang abadi di dunia. Tolonglah angin, bawalah beritaku. Hilang, ini hilanglah segala harapanku. Kenyataan takkan terjadi. Burung camar pun membisikkan sebatang kata, tak kuharapkan. Dia berkata kasihku pergi jauh. Terucap damai dan abadi hanyalah ada di dalam sejuta mimpi indah. Semuanya tiada yang abadi di dunia. Tolonglah angin, bawalah beritaku. Damai dan abadi hanyalah ada di dalam sejuta mimpi.